السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh yang hadir di Masjid Nur Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah taala, kita diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mengkaji Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan kita wajib untuk meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Kita wajib untuk memahami agama kita. Kita wajib untuk memahami Al-Quran dan Sunnah untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak akan faham tentang agama Islam tanpa kita mengaji, tanpa kita nuntut ilmu. Makanya wajib kita untuk meluangkan waktu kita, sebab Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Karena wajib, maka kita harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga kita bisa memahami agama kita yang benar, dan kita mengikutinya, mengamalkannya, yang dengan itu Allah Taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang kita cari dan itu yang kita tuju. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang ibadah, dan sudah selesai kita bahas tentang masalah ibadah, baik tentang rukun ibadah atau pilar-pilar ibadah, dan juga tentang syarat ibadah. Dan yang perlu untuk perhatikan, seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di poin yang terakhir, bahwa di antara keutamaan ibadah, pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya mudah. Seluruhnya mudah, enggak ada satupun dalam agama Islam yang menyulitkan manusia, tidak ada. Seluruh syariat agama Islam semuanya mudah. Enggak ada satupun yang sulit. Itu yang harus kita ingat. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Kemudian di antara keutamaan ibadah, bahwa ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati. Jadi dengan kita ibadah ini mestinya hati kita bertambah bersih, bertambah tunduk kita kepada Allah. Maka kita jaga keikhlasan kita, kecintaan kita kepada Allah. Kita selalu mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yang lainnya. Itu harus kita usahakan dan kita perjuangkan. Karena ibadah hati, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, lebih tinggi daripada ibadah badan. Kalau seandainya badan ini melaksanakan ibadah-ibadah, apakah sholat atau yang lainnya, tapi hatinya tidak ikhlas, dia akan diterima oleh Allah. Dia membaca Al-Quran, dia berdakwah, dia menunaikan ibadah haji, dia sedekah, tapi tidak ikhlas, dia akan diterima. Maka ibadah hati ini penting. Kita harus perhatikan, bukan hanya badan yang ruku dan sujud kepada Allah, tapi hati kita betul-betul harus ikhlas karena Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Dan juga kita berusaha membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Apakah itu kesombongan, kedengkian, iri, hasad, ketamakan kepada dunia, dan yang lainnya. Sifat pengecut, sifat bakhil, dan yang lainnya. Ini semua penyakit hati. Itu harus kita bersihkan. Karena kita enggak akan mencapai kebahagiaan tanpa kita membersihkan hati kita. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh sukses, sungguh berhasil, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya. Dengan apa dia membersihkan hatinya? Dengan dia taat kepada Allah SWT. Dan harus dia bersihkan hati dari semua penyakit-penyakit hati. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, di antara tugasnya membersihkan hati manusia. Wa yuzakkihim. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Mengotorinya dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Taala. Dan harus kita perhatikan bahwa kita akan menghadap Allah di hari kiamat dengan hati yang selamat. Hati yang bersih dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. Hati yang bersih dari noda-noda bid'ah. Hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati. Itu harus kita perhatikan, karena Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya dari berbagai penyakit syirik, penyakit bid'ah, penyakit maksiat dan yang lainnya. Dia harus bersihkan hati itu. Makanya ibadah ini kita tegakkan, tapi kita harus berusaha introspeksi dan mengoreksi diri kita. Di mana ada penyakit atau tabiat atau sifat-sifat yang jelek, kita bersihkan. Karena tujuan kita ngaji, nuntut ilmu, ya bagaimana kita membersihkan hati. Dan ibadah itu membersihkan hati. Tapi orangnya harus tahu bahwa dia punya penyakit hati. Sebab ketika ada orang, dia tidak tahu dia punya penyakit, tetapi dia ibadah kepada Allah, tetap tidak akan bisa membersihkan hatinya. Dicontohkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Uddatul Sabirin wa Dakhiratul Syakirin. Kata beliau, ada orang yang umpamanya dia punya penyakit bakhil, pelit, kikir. Kemudian dia sholat siang dan malam, tapi karena dia tidak tahu itu penyakitnya, atau dia punya sifat demikian, gak ada yang ingatkan, tetap aja gak akan bersih hati itu. Maksudnya ada muhasabah. Di samping kita ibadah, ada muhasabah, artinya kita harus ada introspeksi kepada diri kita. Apa sih kita yang salah? Apa dosa yang kita perbuat? Apa sifat kita yang jelek ini yang harus kita bersihkan, kita perbaiki, sehingga kita hidup ini menjadi lebih baik. Sebab ibadah-ibadah itu dalam rangka kita menegakkan ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, tapi juga membersihkan hati kita. Karena hati ini penting. Dan ini, hati ini, kalau ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Semuanya akan baik. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada sekumpulan daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah, sekumpulan daging itu hati. Kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran penyakit hati. Kemudian hati juga akan, ibadah juga akan mengangkat derajat manusia, menuju kesempurnaan manusia. Artinya semakin dia beribadah kepada Allah, semakin sempurna kehidupannya. Bukan semakin rendah. Orang yang tidak ibadah kepada Allah, orang yang tidak tunduk kepada Allah, orang yang mereka tidak melaksanakan sama sekali ibadah kepada Allah, contohnya orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu seperti apa kata Allah? Binatang. Allah menyebutkan mereka itu seperti binatang, orang kafir. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa lebih sesat dari binatang ternak? Binatang ternak saja masih bertasbih kepada Allah, sedangkan orang kafir tidak bertasbih kepada Allah. Tasbih termasuk ibadah. Seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih. Semuanya. Binatang, pohon, batu, semua yang ada. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, tidak ada segala sesuatu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kan enggak faham tasbihnya mereka. Tasbih ibadah. Dan pekerjaannya malaikat, semuanya tasbih. Itu ibadahnya mereka. Enggak pernah berhenti. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti, enggak pernah lelah, enggak pernah letih. Makanya orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang yang tidak ibadah. Orang yang tidak ibadah, maka mereka seperti binatang. Derajatnya turun terus. Enggak pernah naik. Tapi orang yang ibadah derajatnya naik terus. Menuju kesempurnaan manusia ibadah itu. Selama dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan dia memahami tentang isi daripada ibadah itu. Hakikat daripada ibadah itu. Dia memahami ibadah itu. Maka akan menjadi sempurna. Di kesempurnaan manusia dengan ibadah kepada Allah. Ketika dia tidak ibadah, maka enggak sempurna jadi manusia. Allah akan rendahkan dia. Allah akan hinakan dia. Allah akan kembalikan dia kepada tempat yang paling jelek. Karena Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sempurna. Tapi ketika dia melaksanakan ibadah, tsumma radadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang paling jelek sudah. Ketika dia tidak ibadah, tidak menegakkan ibadah kepada Allah taala. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, kita menuntut ilmu, kita belajar, kita memahami agama ini untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Ketika kita tegakkan ibadah ini dan betul-betul kita ikhlas karena Allah dan kita ingin membersihkan hati kita, maka akan menuju kesempurnaan manusia. Itu harus kita ingat itu. Jadi kita ngaji ini harus juga terus introspeksi tentang diri kita, di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita. Kita wajib taubat kepada Allah. Kita wajib muhasabah agar kita menjadi lebih baik. Karena kita ingin sempurna dan terus kita tegakkan ini, kalau terus kita seperti itu akan mencapai kesempurnaan yang ujungnya adalah sorga. Di dunia dia juga dapat sorga di dunia. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabil Al-Sayyib, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada sorga. Barang siapa yang enggak masuk ke sorga ini enggak akan masuk ke sorga akhirat. Apa bentuk sorga dunia? Dengan kenikmatan kita dalam ibadah kepada Allah. Sorga dunia yaitu dengan kelezatan, kenikmatan kita dalam ibadah kita kepada Allah. Nikmat kita nuntut ilmu, nikmat kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, nikmat kita berzikir kepada Allah, nikmat kita melaksanakan amal-amal soleh, nikmat. Itulah sorga, sorganya dunia. Meskipun kita enggak punya apa-apa. Meskipun kita adalah orang yang paling fakir di muka bumi ini, enggak punya apa-apa, tapi kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan, dengan ittiba, ada orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Itu harus kita ingat itu. Di dunia ada sorga, barang siapa yang tidak masuk ke sorga itu enggak akan masuk sorga akhirat. Sorga dunia dengan kenikmatan kita ibadah kepada Allah taala. Dan itu enggak dimiliki oleh yang lain. Orang-orang kafir tidak memiliki itu. Orang-orang munafik tidak memiliki itu. Orang-orang fasik tidak memiliki itu. Dimiliki oleh yang beriman. dengan keimanan yang benar. Makanya itu harus kita capai, harus terus berusaha. Kita nuntut ilmu, pernah enggak kita merasakan nikmatnya ilmu itu? Harus kita rasakan. Banyak orang nuntut ilmu hambar aja, cuma satu rutinitas dia nuntut ilmu, enggak ada kenikmatan dia dalam nuntut ilmu. Beda dulu para ulama, nuntut ilmu nikmat luar biasa. Mereka baca kitab itu berjam-jam. Mereka menghafal Quran, menghafal hadis, nikmat, enggak ada kenikmatan yang paling nikmat. Itu nikmatnya ilmu. Seperti juga kita ibadah, kita harus merasakan nikmatnya ibadah kita kepada Allah Taala. Kita akan mengalami kebahagiaan dengan melaksanakan ibadah itu kepada Allah. Enggak mungkin orang yang ibadah itu dia tidak bahagia, enggak mungkin. Berarti dia enggak beres dalam dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang beriman mesti bahagia. Mesti bahagia. Meskipun dia enggak punya apa-apa. Karena ukuran bahagia berkaitan dengan hati manusia. Bukan berkaitan dengan harta. Bukan berkaitan dengan yang lainnya. Makanya harus kita ingat itu. Kebahagiaan itu pasti akan didapati orang beriman. Tapi kita harus terus berusaha bagaimana mengoreksi diri kita, introspeksi, minta ampun kepada Allah atas semua dosa kita. Kita bertobat. Karena orang yang bahagia adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Terus kita membersihkan hati, membersihkan diri kita. Karena Allah cinta. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan hati. Membersihkan dirinya. Kita harus terus seperti itu. Jadi antum harus usaha itu. Supaya kita mendapatkan kesempurnaan. Jauhkan semua perbuatan dosa. Apakah perbuatan dosa kaitan kita dengan Allah, atau perbuatan dosa antara kaitan kita dengan manusia. Itu hati-hati. Karena itu merusak hati. Semua dosa merusak hati manusia. Semua dosa merusak hati manusia. Itu harus kita jaga itu. Hati-hati kita. Dan kita bertobat kepada Allah. Sekarang kita masuk poin yang ke-10. Mengambil lahirnya Al-Quran dan Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlu Sunnah. Poin ini dibahas oleh para ulama karena adanya dari ahlul bid'ah yang menolak tentang lahiriah Al-Quran, lahiriah Sunnah. Tidak tunduk dia, tidak taslim, tidak taat. Dia gunakan akalnya untuk menolak Al-Quran. Dia gunakan akalnya untuk menolak Al-Quran. Dan ini sudah terjadi, makanya ditulis oleh para ulama, wajibnya kita mengambil lahir Al-Quran dan Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena ada tokoh-tokoh dari Ahlul Kalam, Al-Fisafat, ketika disebutkan nama atau sifat Allah atau ayat Al-Quran, kata mereka maksudnya bukan begini. Maksudnya seperti ini. Jadi mereka tafsirkan dengan apa? Dengan ra'yu. Jadi ini enggak dibenarkan menurut syariat. Dia harus tunduk kepada wahyu. Dan bahasanya sepertinya bagus. Oh bukan seperti ini. Ini kan tekstual kata mereka. Yang mereka ambil kontekstual. Artinya gak sesuai dengan stek ayat. Tapi kontekstual. Maksudnya mereka ngomong seperti itu. Untuk bebas mereka menafsirkan Quran. Dengan hawa nafsunya. Ya sesat mereka. Makanya timbul firqo-firqo yang sesat. Ya karena seperti itu. Dan itu akan terus timbul karena menolak nas Al-Quran dan nas juga sunnah Nabi. Macam-macam cara-cara orang itu menolak. Umpamanya, saya ambil contoh yang gampang yang belum lama terjadi. Allah menyebutkan orang kafir dalam Al-Quran dengan kalimat kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata mereka, oh bukan kafir, non-muslim. Dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu menolak nas Al-Quran. Enggak mengambil lahiri Al-Quran. Dan nanti akan terus semuanya seperti itu. Berkaitan dengan nama dan sifat Allah, itu wajah Allah, oh bukan itu maksudnya. Allah istiwa, oh bukan itu maksudnya. Allah bukan itu maksudnya. Seperti itu nanti mereka. Karena ini pembahasan tentang akidah. Jadi, mereka itu menggunakan akalnya dan juga karena juga hatinya sudah rusak, mereka juga tidak menerima nas dari Al-Quran ini. Dan seperti itu yang sudah terjadi. Sebenarnya yang ada sekarang ini bukan yang baru, bukan. Ini keturunan atau cicit dari tokoh-tokoh filsafat yang dulu yang sesat, yang sudah dikafirkan oleh para ulama, timbul lagi kelompok ini. Dan akan terus timbul. Sama seperti Khawarij akan terus timbul, kata Nabi SAW. Gak pernah berhenti. Sampai nanti terakhir ketika munculnya Dajjal, dia akan ikut Khawarij ini. Bukan hanya Syiah, Khawarij juga ikut. Makanya fitnah itu akan terus berjalan, tapi kita bagaimana menguatkan akidah kita. Yang kita urus, bagaimana kita menguatkan akidah kita. Kita memahami pemahaman yang benar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ahlussunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk mengambil atau mempelajari akidah Islam. Seorang Muslim tidak boleh mengganti keduanya dengan yang lain. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima dan ditetapkan oleh seorang Muslim. Dan apa yang dinafikan, ditolak oleh keduanya, maka wajib bagi seorang Muslim untuk menafikan dan menolaknya. Tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena wajib untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Taha, فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Ya, petunjuk Allah itu Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman salafus saleh. Kalau orang pegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tidak akan sesat dia selama-lamanya. Dan juga hadis Nabi SAW, تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَظِلُّ mata masaktum bihima kitabullah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdha. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang kepadaku nanti di haud, di telagaku nanti di hari kiamat. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Hakim dalam kitab yang Mustadrak. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kalau Allah sudah putuskan satu perkara, umpamanya ini wajib gitu, ini haram, maka kewajiban dia untuk mentaati. Yang wajib dilaksanakan, yang haram dia tinggalkan. Tidak boleh pilih-pilih dari urusan agama ini. Karena agama sudah sempurna dan seluruh syariat agama semuanya mudah. Tinggal kewajiban kita untuk melaksanakannya. Barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, dia selalu sesat. Artinya orang kalau sudah memilih-milih dari agama ini, dia mengambil yang enak menurut hawa nafsunya, dia tinggalkan yang wajib-wajib, maka pasti dia akan sesat. Justru dengan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dapat hidayah. Semakin dia taat, semakin dapat hidayah. Tapi ketika dia tinggalkan, maka dia pasti akan sesat. Orang yang durhaka kepada Allah, orang maksiat, maka akan terus dia mengalami kesesatan. Dan Allah sebutkan di sini dengan kesan yang nyata. Sikap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus mendengar dan taat, serta tidak boleh menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwasanya orang yang enggan dan menolak untuk mengikuti Rasulullah SAW tidak dikatakan beriman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa atau perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit, rasa berat, mimma qadaita, dengan apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Di sini Allah menyebutkan tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa yang mereka persisikan dalam mereka. Kemudian setelah itu mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit, rasa berat. Artinya Allah dan Rasulnya kalau sudah putuskan satu perkara, kewajiban dia untuk menerima. Dan kemudian tunduk dengan tunduk-tunduknya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam ayat ini tergantung tiga tingkatan Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang pertama dia Islam, dia tunduk. Yang kedua iman, dengan menjadikan Nabi sebagai hakim. Yang ketiga ihsan. Dia beribadah kepada Allah seolah dia melihatnya. Man ta'budallaha ka'annaka tarah, fa idza taqunta tarah fa innahu yarak. Jadi tidak dikatakan beriman sampai dia tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Taala di dalam hadis Miqdam bin Ma'di Kariba. Rasulullah bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala yushiku rajulun syab'ana ala arikatihi. Yaqulu alaikum bihadal Qur'an. Fama wajadtum fi min halalin fahillu. Wama wajadtum min haramin faharrimu. Wa inna maharram Rasulullah mithlu maharram Allah." Kata Rasulullah SAW, "Ketahuilah, sungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersamanya, yaitu As-Sunnah. Ketahuilah, nanti akan ada orang-orang yang kenyang di atas sofanya sambil berkata, cukuplah bagi kamu untuk berpegang dengan Al-Quran saja. Apa yang kalian dapatkan hukum halal dalamnya, maka halalkan. Dan apa yang kalian dapati hukumnya haram, maka kalian haramkan." Kata Nabi SAW, "Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya. Jadi Nabi menyebutkan di sini, "Wa inna maharrama Rasulullah SAW mithlu maharram Allah." Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi kedudukannya sama. Kadang-kadang orang mengatakan, "Oh, ini larangan ini enggak ada di Quran. Ini enggak ada hukumnya di Quran." Ya tetap, kalau enggak ada di Quran, ada di hadis. Hadis sama kedudukannya dengan Al-Quran. Dalam menetapkan hukum-hukum itu sama. Bab Nabi SAW menyebutkan demikian, SAW. Ketahuilah apa yang diharamkan Rasulullah seperti apa yang diharamkan Allah. Nah, sering kadang-kadang manusia, "Oh, enggak ada di Quran." Tidak ada. Ini saya bawakan dalam buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Dalam buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam, saya jelaskan kedudukan As-Sunnah itu. Bahwa As-Sunnah punya kedudukan sama dengan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Makanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah wewenang atau hak untuk menjelaskan Quran. Nah, apa yang Rasulullah jelaskan sama dengan Al-Quran. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab kami turunkan Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Jadi Nabi SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, penjelasan Nabi dari sunnahnya ini sama kedudukannya dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Karena Nabi juga bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sungguhnya aku diberikan Al-Quran yang seperti Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Sama kedudukannya dalam menetapkan hukum. Jadi enggak mesti kita tunggu dari Al-Quran. Kalau ada Sunnah, maka kita laksanakan hukumnya. Sama dengan Al-Quran. Ada yang wajib, ada yang Sunnah. Ada yang haram di Quran, ada juga yang haram di Sunnah. Maka Nabi mengatakan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah manakala mereka berselisih dalam menentukan jalan keluar dari apa yang mereka perselisihkan. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, kepada sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Jadi Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama ini, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, wa Rasul, kepada Sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dari ke khairu wa hasanatu, yang demikian yang paling baik dan juga lebih baik akibatnya. Jadi kalau perselisih tentang suatu masalah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Sunnah. Ada enggak dalilnya? Ada enggak nasnya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi yang sahih? Harus kembalikan. Jadi bukan ketika terjadi perselisihan, ya kita masing-masing aja. Enggak ada kalimat masing-masing. Loh, kita kaum muslimin, kewajiban kita taat sama kepada Allah Rasulnya. Enggak ada masing-masing. Kadang-kadang juga karena mereka sudah tidak punya dalil, tidak punya hujah, apa kata mereka? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ini untuk orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama agamaku. Itu lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Waliyadin, bagi aku adalah agamaku. Ini untuk orang kafir. Karena ayatnya berkaitan dengan kulia ayyuhal kafirun. Jadi untuk kita, kalau ada perselisihan yang Allah dan perintahkan, kembalikan kepada Allah, kepada Quran, kembalikan kepada Sunnah. Wajiban kita semua kaum muslimin untuk taat kepada Allah Rasulnya, bukan masing-masing. Ya pokoknya kita beda pendapat masing-masing aja, enggak bisa masing-masing. Karena Allah memerintahkan sama kita semuanya untuk taat kepada Allah Rasulnya, wajib taat. Kalau Allah memerintahkan kembali kepada Allah, kepada Quran, ada enggak dalilnya di Quran? Kalau disuruh kembali kepada Rasul, ada di Sunnah Nabi SAW yang sahih. Makanya Imam Mujahid rahimahullah yang wafat tahun 103 Hijriah, beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitab Allah, itu Al-Qur'an. Sedangkan kembali kepada Rasul maksudnya kembali kepada sunnah Rasulullah. Dan penafsiran seperti ini juga ditafsirkan oleh para ulama salaf lainnya. Bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ini. Jadi kalau sudah datang dalil dari Quran sunnah, tunduk sami'na wa atha'na. Makanya penting kan dalam kita mengkaji tentang agama ini, kewajiban kita untuk taslim. Ini pokok dalam beragama. Di dalam kita beragama ini, yang pokok itu taslim. Ketika orang itu tidak taslim, nah ini jalan menuju kepada kesesatan. Makanya saya jelaskan di buku ini, di dalam buku Syarah Akidah, tentang wajibnya taslim. Sebab kalau tidak, ya akan rusak agama ini. Orang akan seperti tadi. Ya kita masing-masing aja. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kewajiban kita untuk taslim. Makanya saya sebutkan di dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah ini, antum bisa lihat di halaman 57. Ini penjelasan tentang kaidah dan prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Di halaman 47, di halaman 47 nanti baru halaman 57. Di halaman 47 di bab kedua itu ada kaidah dan prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini saya sudah jelaskan dalam kajian kita, sudah saya jelaskan ini. Nah, di antara poin-poinnya, di poin yang kelima dalam kaidah dan prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah dalam mengambil menggunakan dalil, yang kelima, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh atau pendapat imam-imam dan lainnya. Ini enggak boleh. Maka saya jelaskan di halaman 57 tentang ini, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, lahir dan batin. Kalau sudah datang keterangan nas dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka tidak boleh kita menolak Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan kias, dengan analogi, atau dengan perasaan. Yang pertama kali menolak dengan kias pertama kali, iblis. Lanatulali. Kan iblis disuruh untuk sujud kepada siapa? Adam, enggak mau dia. Karena dia punya pendapat mengatakan bahwa ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, jangan kau ciptakan dia dari tanah. Menurut kiasnya iblis, analogi iblis, api lebih baik dari tanah. Ini kias yang sesat. Yang pertama kali mengadakan kias iblis. Yang ditolak di sini oleh iblis apa? Yang ditolak di sini apa? Perintahnya Allah. Allah memerintahkan dia untuk sujud, dia enggak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, maka termasuk orang kafir dia. Jelas? Di sini disebutkan kafir, Allah enggak sebutkan dia musyrik karena iblis enggak menyentuhkan Allah. Makanya pernah saya jelaskan di sini bahwa orang yang berbuat kekafiran itu enggak masuk di kesyirikan, orang yang syirik masuk dia kepada kekufuran. Di sini menolak dengan kias atau dengan perasaan. Dalil nas dia tolak dengan perasaan. Ya macam-macam kalau perasaan ini banyak. Ini enggak pantas, enggak cocok sekarang ini, segala macam. Atau dengan penyikapan tabir rahasia. Seperti orang-orang torekot. Dia enggak belajar, agamanya agama mimpi. Oh menurut saya mimpi begini. Ini dalil Quran wajib. Ini dalil dari As-Sunnah wajib diikuti. Enggak. Dia tolak itu. Dengan perkataan, kadang-kadang dengan perkataan seorang, ucapan seorang syekh atau pendapat imam. Kalau sudah dalil, batal semuanya pendapat-pendapat itu. Makanya dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, minallahi ar-risalah wa'ala rasuli al-balagh wa'alina taslim Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah, dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Dalam Sahih Bukhari di Kitab Tauhid. Dan juga yang perlu antum ingat bahwa ketaatan kita, tunduk kita kepada Rasulullah itu sama juga dengan taat kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah, barang siapa yang berpaling kami tidak utus engkau sebagai penjaga mereka. Dan orang mukmin kalau diajak dia kepada Allah Rasulnya, ucapan mereka sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Surah 24 ayat 51 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyakuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Allah memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya ucapan orang mukmin kalau diajak kepada Allah Rasulnya dibawakan dalil Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na, maka mereka orang yang bahagia. Dan kita enggak boleh bantah kalau datang nas, enggak boleh kita bantah. Kewajiban kita untuk tunduk, untuk patuh, taslim kepada Quran dan Sunnah. Dan nanti antum baca lagi. Saya lanjutkan penjelasannya. Kita masuk halaman 193. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW. Saya ulangi lagi. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW. Dijunjung tinggi. Sunnah itu harus dijunjung tinggi sama dengan Quran. Jadi sunnah bagi mereka adalah penjelas, penafsir dan pengurai Al-Quran, baik dalam bidang akidah maupun syariah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah Jamaah mengambil lahiriah hadis, tidak menakwilkannya serta tidak menolaknya dengan argumentasi yang lemah, sebagaimana Ahlul Kalam yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan. Ucapan Ahli Kalam ini sesat dan menyesatkan. Saya jelaskan di sini di halaman 47 di buku ini. Kembali lagi tadi di halaman 47 saya jelaskan tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dalil. Di poin yang kedua saya jelaskan setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Ahad itu ada hadis, ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung, atau hadis-hadis adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Ya, meskipun ahad, kewajiban kita untuk terima. Dalilnya apa? Itu firman Allah dalam surah Hasyr, surah 59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, apa yang hilang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Jadi yang datang Rasul kita ambil, enggak dibedakan apakah itu mutawatir atau ahad. Pokoknya datang Rasul, terima. Selama riwayatnya sahih. Yang dilarang tinggalkan. Ini prinsip Ahlussunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Jadi enggak dibedakan, karena yang pertama kali memulai ini adalah kelompok Mu'tazilah yang sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Dibantah oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, kita melihat lagi di halaman 193 pembahasan kita poin yang ke-10 ini, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa dalam syariah kedudukan as-sunnah adalah seperti Al-Qur'an. apa yang ditetapkan dalam as-sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, dan apa yang diharamkan oleh as-sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Sebabnya adalah karena keduanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan panjang lebar oleh beliau dalam kitabnya Ar-Risalah. Makanya beliau rahimahullah berkata dalam kitabnya Ar-Risalah, Rasulullah SAW telah menerangkan hukum yang terdapat dalam kitabullah, dan beliau menerangkan atau menetapkan pula hukum yang tidak terdapat dalam kitabullah, dan segala yang beliau tetapkan Allah SWT pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti beliau berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Yang demikian itu tidak boleh bagi seorang makhluk pun untuk melakukannya, dan Allah tidak memberikan kelonggaran kepada siapapun untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya ulangi dan tolong diperhatikan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Ar-Risalah, dan kitab ini sedang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah, seorang ulama ahli hadis dari Mesir. Rasulullah SAW telah menerangkan hukum yang terdapat dalam kitab Allah, dan beliau menerangkan atau menetapkan pula hukum yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Perhatikan di sini perkataan Imam Syafi'i. Dan segala yang beliau tetapkan, yang beliau tetapkan siapa ini? Yang Rasulullah tetapkan, Allah SWT pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Jadi apa yang Rasulullah tetapkan, itu Allah menyuruh kita untuk mengikutinya. Karena Allah menyebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang berbalik, maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga mereka. Artinya taat kepada Rasul berarti taat kepada siapa? Kepada Allah. Maka di sini disebutkan segala yang beliau tetapkan, atau yang beliau SAW tetapkan, Allah pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti beliau, berarti dia taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau, berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Rasulullah, berarti dia telah durhaka kepada Allah, dan dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkannya di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, untuk melihat di halaman 191 tadi yang sudah kita baca. Allah menyebutkannya, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesan yang nyata. Sesat dia. Jika orang kalau tidak taat kepada Rasulullah, maka dia sesat. Yang demikian tidak boleh bagi seorang makhluk pun untuk melakukannya, dan Allah tidak memberikan kelonggaran kepada siapapun untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya wajib kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah mengancam dalam surah An-Nur, antum catat, antum lihat surah An-Nur ayat 63. Surah 24 ayat 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintah beliau, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "an tusibahum fitnatun," akan terkena kepada mereka fitnah, "au yusibahum adzabun alim," terkena pada mereka adab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, menyalahi perintah Rasulullah, menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menyalahi jalan hidup beliau, menyalahi manhaj, cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau. Maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, maka akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukan atau siapapun yang membuat perkataan dan perbuatan serta apapun perkataan dan perbuatan itu, artinya siapa yang mengatakan kalimat itu atau yang berbuat, dia harus apa? Dia harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi harus kita lihat, kita ikut bagaimana contohnya ada atau tidak. Saya ulangi lagi, kata Ibnu Katsir, apa yang sesuai dengan perkataan Rasulullah maka akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang mengatakannya dan siapapun yang berbuat, dengan dasar hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak contoh kami maka amalan itu tertolak. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih, hadis ini sahih ya, man amil amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Al-Habib Mukathir, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW secara lahir dan batin, mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Nanti anda melihat itu. Tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini saya jelaskan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ketika sudah datang dalil dari Quran Sunnah, enggak boleh orang itu menolak. Enggak boleh. Dia harus terima. Makanya dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar dijamin masuk surga, pasti tempatnya di surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan begini, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrin azigh. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, kecuali karena aku saya ulangi lagi, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun amal-amal Rasulullah SAW yang Rasulullah lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah itu maka aku akan sesat. Jadi Rasul Abu Bakar As-Siddiq mengikuti semua yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini riwayat Bukhari, riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Kata Imam Ibn Battah Al-Uqbari ketika menjelaskan atsar ini, perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Imam Ibn Battah Al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijriah di dalam kitabnya Al-Ibana, kata beliau begini, wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana halnya akan datang di satu zaman nanti orang-orang di zaman tersebut mereka justru memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperolok-olok perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita memohon kepada Allah perlindungan dari ketergelinciran dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek. Ini dalam kitab Al-Ibana di juz yang pertama. Begitu juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang-orang yang membenci dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Kautsar di Majmu' Fatawa juz yang ke-16, Itu di juz yang ke-16 berbicara tentang tafsir. Ketika menafsirkan surah Al-Kautsar, beliau mengatakan begini, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang Rasulullah. Lafaz ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, yaitu telaga yang ada di sorga. Fasholli lirabbika wanhar. Maka karena itu hendaklah kamu salat dan menyembelih karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang putus. Al-abtar artinya putus keturunan, enggak punya keturunan. Dan Nabi punya keturunan, SAW. Al-abtar artinya orang yang putus barokahnya. Itu al-abtar namanya. Putus barokahnya. Nah, di sini Syekhul Islam ketika menjelaskan inna syani'aka huwal abtar, beliau menjelaskan begini. Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci. Artinya syani'aka orang yang membencimu. Sesungguhnya orang yang membencimu al-abtar, mereka orang yang putus barokahnya. Hati-hati, jangan engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu. Menolaknya karena mengikuti hawa nafsu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, atau membela gurumu, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena engkau sibuk dengan dunia, mementingkan dunia, mengikuti syahwat. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun melainkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan dia hanya mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bertanya, kenapa engkau menyalahi seluruh makhluk? Allah tidak akan tanya. Justru akan ditanya, kenapa engkau tidak mengikuti Rasulullah SAW, tetapi justru engkau mengikuti madhab, mengikuti syekh, mengikuti guru, atau istilah kita kiai, atau habib, atau yang lainnya. Jika ia mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat. Ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidupmu, dan tidak akan barokah amalmu. Dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-16. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Dan kita poinnya di sini, kewajiban kita taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Karena ini jalan selamat menuju akhirat dan jalan selamat menuju surga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah kita simak bersama ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja. Untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz di pagi hari ini. Dan tentunya sesuai dengan materi bahasan, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Baik, kami berikan kesempatan terlebih dahulu dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa dari mana? Begini Ustaz. Dari Abu Alif di Liwuto Bau-Bau. Ya, silakan Pak Abu. Begini Pak, Ahlu Bid'ah itu mereka beralasan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man sanna fil islam sunnatan hasanah. Dan selanjutnya mungkin Ustaz lebih tahu mungkin kelanjutannya. Kemudian yeah. Dengan hadis kudsi. Hadis kudsi yang artinya kurang lebih Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Dengan kedua dalil ini mereka Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Dengan kedua dalil ini mereka gimana Pak? Halo? Mereka bebas untuk mengadakan kebidaahannya. Iya. Bagaimana menurut Ustaz dengan pendalilan tersebut? Baik. Terima kasih Bapak atas interaksi dan pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kami persilahkan Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Pertanyaannya bagus, berkaitan dengan bagaimana alasan orang dengan hadis Nabi SAW untuk berbuat bid'ah itu dengan menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Yang kedua, dengan hadis kudsi yang sahih, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku menurut sangkaan hambaku. Kita bahas di sini. Ini jika dalil oleh orang-orang yang melakukan bid'ah bukan sekarang aja, dari dulu dengan dasar hadis ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberikan contoh teladan sunnah yang baik, mengadakan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang-orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Kemudian waman sana fil islami sunnatan sayyiatan, barang siapa yang mengadakan sesuatu atau memberikan contoh sunnah yang jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa perbuatan tersebut dan juga orang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis ini sahih Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan barang siapa mengadakan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, sunnah hasanah. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab nuzulnya ayat. Ini ada asbabul wurud. Asbabul wurud hadis ini berkaitan dengan orang yang datang ke Masjid Nabawi, satu rombongan, dalam keadaan pakaian mereka combang-camping, miskin, gak punya apa-apa. Maka Nabi menganjurkan untuk membantu mereka. Maka segera sahabat ketika dilihat seperti itu, segera sahabat. Ada yang bawa pakaian, ada yang bawa gandum, ada yang bawa yang lainnya. Maka Nabi kemudian bersabda dengan sabda ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan sunnah yang baik, maka dia dapat ganjaran. Artinya saya mau tanya kepada antum, anjuran menolong orang itu sudah ada belum? Dari Quran dan sunnah sudah ada. Membantu orang yang susah sudah ada perintahnya belum? Ada di Quran dan sunnah, sudah ada. Ini semua ada dalilnya. Cuma ketika orang memulai lagi, maka Nabi menyebutkan sunnah hasanah, sunnah yang baik. Arti perintah menolong orang, perintah bersedekah sudah ada di Quran, sudah ada di sunnah. Tapi ketika terjadi ada seorang sahabat yang mulai, maka sahabat yang lain ikut. Ketika orang ini datang kepada Nabi dalam kondisi susah, ada sahabat yang mulai. Ketika sahabat satu orang ini mulai membawa sesuatu, yang lain ikut. Maka dia mulai ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi memulai sesuatu yang baik yang sudah ada dalilnya, ada nasnya. Sebaliknya orang yang memulai sesuatu yang jelek, perbuatan yang jelek apa aja, maksiat atau apa, perbuatan yang jelek, maka dia mendapatkan kejelekan sampai hari kiamat. Nah ini kan dalil oleh mereka yang atas tadi, yaitu berbuat bid'ah. Kata mereka adanya bid'ah hasanah. Di sini enggak disebutkan bid'ah hasanah. Di sini sunnah hasanah. Kemudian juga sunnah sayyi'ah. Enggak ada lafaz di hadis tentang bid'ah hasanah. Enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Jadi ketika mereka berdalil dengan ini, ada enggak ulama yang berdalil? Enggak ada seorang ulama pun berdalil dengan hadis ini untuk perbuatan bid'ah. Semuanya kembali kepada dalil hadis Nabi SAW bahwa sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam kategori apa? Bid'ah. Sedangkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan kesesatan tempatnya neraka. Bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan, ada di buku ini dalam syarah akidah sunnah jamaah. Saya jelaskan tentang definisi daripada bid'ah. Sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan, yang orang ketika melakukannya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya orang melakukannya untuk mendapatkan ganjaran. Ya ibadah. Kalau orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, ini ibadah. Seperti contoh yang sekarang dilakukan ini tadi malam dan hari ini, yaitu perayaan Maulid Nabi. Orang mengadakan perayaan itu dengan niat iseng atau ibadah? Ibadah. Sebagai bentuk cinta mereka kepada Nabi, kata mereka demikian. Sekarang kalau itu nilainya ibadah, mereka ingin dapat ganjaran kan, dapat pahala. Kalau ini perbuatan ini baik, kita lihat Nabi pernah contohkan atau tidak? Enggak mungkin Nabi lupa. Semua yang baik Nabi sudah contohkan dan Nabi sudah anjurkan. Semua yang jelek Nabi sudah larang. Semuanya. Makanya Nabi bersabda dalam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini apa saja yang membawakan ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawakan neraka Nabi sudah jelaskan. Enggak ada yang terluput. Sekarang kalau ini baik, perbuatan ini baik, mesti Nabi sudah lakukan atau belum? Mesti Nabi sudah lakukan. Sekarang ada enggak dalilnya Nabi mengadakan perayaan Maulid Nabi? Enggak ada dalil. Enggak ada contoh. Ini kita bicara soal agama loh, bukan perasaan, bukan akal-akalan. Agama. Nabi mencontohkan atau tidak? Nabi enggak mencontohkan. Nabi tahu enggak hari kelahirannya? Tahu Nabi hari kelahirannya. Sahabat tahu enggak? Sahabat tahu. Dan sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi enggak lakukan seumur hidupnya. Kalau dikatakan kan momen penting Nabi untuk melakukan dakwah kepada orang-orang kafir, Nabi enggak lakukan itu. Kalau orang mengatakan ini momen penting untuk apa? Untuk dakwah. Kalau momen penting untuk dakwah, mesti Nabi lakukan mendakwahkan orang kafir. Kenapa? Orang kafir tahu bahwa Nabi orang yang paling baik. Orang kafir tahu bahwa Nabi orang yang jujur. Orang kafir tahu bahwa Nabi orang yang amanah. Mesti Nabi gunakan kesempatan itu. Nabi enggak gunakan. Sampai beliau wafat. Sahabat, orang yang paling cinta, juga enggak melakukan. Maka dikatakan oleh para ulama, seperti juga Al-Hafidz Mukatsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya itu baik, mesti mereka sudah melakukannya. Enggak pernah lakukan oleh para tabi'in. Sampai imam yang empat pun enggak pernah lakukan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah, enggak pernah lakukan itu. Tentang perayaan Maulid Nabi atau yang lainnya ibadah yang dilakukan. Jadi enggak bisa berdalil dengan hadis ini, enggak bisa. Dan itu bid'ah. Kalau sudah bid'ah, enggak bisa jadi sunnah, bid'ah. Yang kedua, berkaitan ana inda dhanni 'abdi. Hadis qudsi, aku tergantung dari sangkaan hambaku. Ini sangkaan hamba berkaitan dengan husnudzon kepada Allah, tidak merubah syariat. Syariat tetap yang ada kita ikuti, bukan yang baru. Kan menurut mereka ini begini, kita melakukan perbuatan bid'ah, kan Allah tahu niat kita baik. Husnudzon kan zonnya kita baik Allah menurut sangkaan hambanya. Karena kita sangka ini baik, Allah juga menyetujui, meredhoi. Bukan itu maksudnya. Bukan. Nanti bisa rusak nih agama. Kalau orang punya sangkaan baik terhadap perbuatan maksiat, apa Allah redho dengan maksiat itu? Ya tidak. Sedangkan maksiat, beda dengan maksiat. Lebih besar dosanya mana? Beda jelas. Mengadakan sesuatu yang baru agama yang Nabi gak contohkan. Jadi, ini enggak benar. Kita kembali kepada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika orang-orang mengadakan zikir berjamaah di Masjid Kufah, dipimpin ini halaqah-halaqah zikir ini, seperti diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Dan saya muat dalam buku Doa dan Wirid dan juga dalam buku Mulia dengan Mansalab. Di situ ada halaqah zikir dibaca sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100. Halilu mi'ah, bacalah Allah 100. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100. Ini kelompok-kelompok zikir. Datang Ibnu Mas'ud. Waktu itu Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang mulia, nunggu Ibnu Mas'ud di rumahnya. Keluar karena Ibnu Mas'ud sebagai imam, keluar bersama dia sampai ke masjid. Aku lihat di masjid ada orang melakukan perbuatan, aku lihat perbuatannya zikir baik, tapi kita enggak berpendapat. Engkau pendapat enggak, aku enggak, nunggu engkau. Sahabat ini nunggu yang lebih alim lagi. Sampai di masjid lihat seperti itu, kata sahabat Mas'ud, wahai manusia, kenapa kalian tidak menghitung kejelekan-kejelekan kalian? Sahabat masih hidup, kenapa kalian melakukan seperti ini? Artinya Nabi tidak contohkan perbuatan ini. Kenapa? Apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian berada lebih dapat petunjuk dari Nabi SAW? Karena Nabi tidak lakukan perbuatan ini. Kalau kalian lakukan, sahabat tidak lakukan, kenapa kalian lakukan ini? Apa kata mereka? Kami tidak mengendaki ya wahai Abu Abdurrahman kecuali kebaikan. Dijawab oleh Abu Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, wa kam min muridinil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang niatnya baik, tapi enggak sesuai dengan sunnah. Jadi niatnya baik harus sesuai dengan sunnah. Ini yang merupakan syarat ibadah, ikhlas dan ittiba. Niatnya baik, banyak orang niatnya baik, tapi enggak sesuai dengan sunnah. Maka dimarahi oleh Ibnu Mas'ud. Dia berbuat di sini perbuatan bid'ah. Bid'ah idhafiyah, zikirnya dianjurkan oleh Allah Al-Quran zikir, tapi kaifiatnya, cara zikir ini Nabi enggak contohkan. Ini yang kita kan bid'ah idhafiyah yang ditambahkan. Maka kata perawi hadis ini, aku lihat mereka ini awalnya bid'ah kecil, zikir-zikir. Aku lihat mereka ikut dengan khawarij untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Awalnya zikir, akhirnya apa? Pedang. Untuk apa? Untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi bid'ah itu awalnya kecil, lama-kelama jadi besar bid'ah itu. Dan riwayat ini sahih, menunjukkan bahwa dalil itu bukan kebaikan aja, tapi harus sesuai dengan contoh. Sama sering juga dijadikan dalil oleh orang perkataan Abdullah bin Umar tentang perbuatan bid'ah. Jadi ada, bukan Abdullah bin Umar, artinya ada sahabat menyebutkan apa yang dipandang oleh manusia itu baik, maka itu baik. Yang dipandang oleh manusia baik menurut penjelasan para ulama adalah yang dipandang oleh para sahabat itu baik, itu baik. Karena ijma'nya sahabat adalah ma'sum. Ijma'nya sahabat ma'sum. Jadi bukan manusia sekarang memandang baik, ya rusak agama ini. Sekarang orang buat bid'ah ini, nanti yang lain, saya gak cocok, saya buat lagi yang lain. Akan rusak agama. Jadi harus kita kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ya, itu jawabannya. Mungkin yang lain mau tanya, silakan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kami persilakan berikutnya dari masih dari penelpon di 0218236543, Anda yang akan bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu bertanya. Iya, ingin menanyakan sama Ustaz. Bapak kami berlalu beberapa hari sudah meninggal dunia, Ustaz. Bisa dikeraskan suaranya Ibu, mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas. Iya. Sudah suatu minggu bapak kami meninggal dunia dan meninggalkan ibu yang berumur sudah 77 tahun. Jadi ibu ini merasa yang namanya arwah itu ada, datang gitu Ustaz. Jadi bagaimana menurut syariat yang begitu, mohon penjelasan Ustaz. Yang kedua, ibu ini merasa pas di dalam kubur di lahatnya itu orang tua bapak ini ketimpa tanah gitu Ustaz. Jadi dia merasa sedih gitu Ustaz. Jadi mohon penjelasannya juga Ustaz, bagaimana di alam kuburnya gitu Ustaz. Baik. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Berkaitan dengan orang yang sudah mati itu ruhnya datang ke muka bumi, itu enggak dalam Islam. Orang kalau sudah meninggal, dia berada di alam barzakh. Berada di alam barzakh, enggak akan kembali ke dunia. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi enggak ada yang namanya ruh itu kemudian setelah meninggal gentayangan di rumah selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, enggak ada itu. Ini bukan kepercayaan dari Islam, ini bukan dari Islam. Jadi orang kalau sudah meninggal ya sudah, dia berada di alam barzah. Enggak kembali ke dunia, gitu. Itu yang menggoda manusia itulah setan. Gitu. Bukan ruhnya kembali ke dunia, enggak. Dalam Islam itu enggak ada. Ini kepercayaan-kepercayaan yang batil. Kewajiban kita sebagai orang yang beriman, mengimani bahwa masalah ruh, masalah yang gaib. Dan kita taslim dengan nas atau dalil dari ayat Al-Quran, bahwa itu tidak akan kembali. Min waraim barzakun ila yawmi ba'atsun, dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian tentang masalah mayit itu diuruk. Ya memang mayit harus diuruk, masa dibiarkan di atas bumi. Ya harus diuruk dia. Jadi itu istilah pakai perasaan segala macam harus tinggalkan. Ini agama. Jadi agama Islam ini agama dalil, agama hujjah. Bukan agama perasaan atau yang lainnya. Itu tinggalkan. Kita, kewajiban kita ketika orang tua kita meninggal, mendoakan kebaikan untuk mereka. Allah maghfirli walidayi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kemudian kita doakan kebaikan agar diampuni semua dosa-dosanya, agar dia diluaskan kuburnya, agar dia dijauhkan dari siksa kubur, diberikan oleh Allah ampunan, dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari neraka. Itu yang terus kita minta. Di samping itu kita menyambung satu rahim dengan orang-orang yang biasa orang tua itu menyambung satu rahim, dan itu termasuk perbuatan baik. Kata Nabi SAW, inna min abaril birri ay yasil ar-rajulu wudda ala abi. Kata Nabi SAW, wudda ahli abi. Kata Nabi SAW, yaitu termasuk perbuatan baik kepada orang tua, min abaril birri, termasuk kebaikan yang paling baik, adalah seorang menyambung keluarga yang orang tua itu menyambung. Jadi pada sanak famili atau orang-orang lain, teman-temannya yang baik, yang orang tua suka menyambung dengan datang atau dengan memberikan sedekah, ya kita lanjutkan kebaikan itu. Itu termasuk perbuatan baik. Jadi itu perbuatan baik kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara demikian, tapi bukan dengan cara-cara yang bid'ah yang ada dengan perayaan, tahlilan, dan segala macam. Misalnya enggak ada itu. Kita laksanakan wasiatnya dan warisannya dibagi. Selesaikan semuanya. Segera, enggak ditunda. Ya itu aja. Mungkin satu lagi. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari beberapa penanya yang saya jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama di negeri ini, banyak pembenci syariat dan sunnah yang sering melontarkan berbagai pernyataan yang menghinakan dan melecehkan syariat Islam. Nasihat dari Ustaz adalah untuk kita senantiasa bersabar di dalam menghadapi gangguan mereka. Akan tetapi sering terlontar kata-kata dalam bentuk doa keburukan untuk mereka. Apakah diperbolehkan Ustaz doa-doa keburukan terhadap gangguan terhadap mereka agar kita terbebas dari gangguan dari kelompok-kelompok tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dari kelompok-kelompok tersebut, terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Ya. Berkaitan dengan masalah cemoohan, ejekan, olok-olok dari ahlul, dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik, itu tidak akan berhenti, akan terus seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa ayat yang berkaitan bahwa agamanya mereka itu memperolok-olok kaum muslimin. Kita lihat ayatnya supaya kita tahu tentang dalilnya, supaya kita enggak meraba-raba dalilnya ada atau tidak. Dalilnya ada di Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 212, Zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatu ad-dunya wa yaskharuna min ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatu ad-dunya wa yaskharuna min ladzina amanu وَالَّذِينَ تَقَوْا فَوْقَوْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dihiasi orang-orang kafir dalam kehidupan dunia ini, artinya orang-orang kafir dihiasi dengan kehidupan dunia, dan mereka selalu memperolok-olok orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka nanti pada hari kiamat. Dan Allah memberikan rezeki siapa yang Allah kehendaki dari hambanya tanpa hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Di sini Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir mempunyai kebiasaan memperolok-olok orang beriman, orang-orang kafir atau munafik. Secara munafik, Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 64, 65, 66. Allah berfirman, Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'u bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang munafik berhati-hati atau waspada, akan diturunkan kepada mereka surah yang mengabarkan apa yang ada dalam hati mereka. Kata Allah, katakanlah, silakan kalian untuk mengejek. Allah akan keluarkan apa yang kalian itu khawatirkan. Walain sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika engkau tanya kepada mereka, sungguh-sungguh mereka berkata, sesungguhnya kami ini hanya bersendau gurau dan bermain-main. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat Allah, apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian mengejek-ngejek? Ini kejadian ayat ini, sebab turunnya waktu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk, ketika istirahat kaum mukminin, ada orang munafik di situ. Orang munafik mengatakan bahwa aku tidak dapati orang yang paling penakut dan paling buncit perutnya, banyak makan, kecuali para sahabat Rasulullah SAW. Maka seorang sahabat mengatakan, engkau munafik. Aku akan lapor ke Rasulullah. Langsung laporkan ke Rasulullah. Sebelum sampai ke Rasulullah, ayat ini sudah turun. Kemudian orang ini, orang munafik ini, dia minta maaf ke Rasulullah. Supaya dimaafkan. Dipegang pelana ontaknya, Rasulullah enggak jawab. Kul abillahi wa ayati wa rasulikum tastahzi'un. Sampai luka parah kakinya. Itu aja. Nabi mengatakan kepada dia, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan kalian sudah kafir, sudah kalian beriman. Jadi dengan ejekan-ejekan itu dikatakan oleh Allah bahwa mereka kafir. Itu contoh bahwa orang munafik selalu mengejek kaum mukminin, mengejek dengan cadar, mengejek dengan jenggot, mengejek dengan celana cingkrang, mengejek dengan sholat berjamaah, mengejek dengan segala macam. Mereka enggak pernah berhenti. Terus seperti itu. Bahwa ciri-ciri orang-orang kafir itu dan orang-orang munafik selalu mengejek kaum mukminin. Makanya kita disuruh untuk apa? Sabar. Sabar. Dan ayatnya banyak dalam Al-Quran, cuma itu yang perlu saya sampaikan. Antum bisa lihat juga di surah Al-Mutaffifin, di akhir surah Al-Mutaffifin itu juga disebutkan tentang mereka mengejek-ngejek kaum mukminin. Satu ayat lagi dalam surah Al-Hijr ayat 11. Surah Al-Hijr ayat 11. Ayat 10-11. Di ayat 11-nya, "Wa ma ya'ti min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Dan tidak datang kepada mereka seorang pun dari seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek. Setiap rasul datang itu mesti diejek oleh mereka. Di surah Al-Hijr ayat 11. Jadi memang sudah kebiasaan orang-orang kafir. Mereka mengejek kaum mukminin dan juga memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi diberikan gelaran, julukan dan macam-macam sudah. Seperti tadi abtar, putus barokahnya. Mereka memberikan gelar majnun, orang gila, sahir, tukang sihir, syair, penyair dan yang lainnya. Itu kebiasaan mereka. Tujuan mereka dengan ejekan, dengan comoan itu supaya orang lari dari agama ini. Supaya orang lari dari agama ini. Itu tujuan mereka. Jadi mereka berusaha dengan berbagai cara karena untuk membantah dengan dalil enggak punya. Kayak orang-orang musyrikin mengadakan cara-cara ibadah mereka dan juga mengharamkan atau menghalalkan yang enggak ada dalilnya. Allah mengatakan nabiuni bi'ilmin in kuntum shadiqin, kabarkan kepada aku dengan ilmu jika kau orang yang benar. Qul hal indakum min ilmin fatukhriju lana, apakah kamu punya ilmu yang kamu keluarkan kepada kami? Enggak punya dalil. Karena enggak punya dalil, enggak punya hujjah, bagaimana caranya untuk menjauhkan orang dari agama yang hak ini? Dengan ejekan, dengan celaan, dengan gelaran. Itu cara mereka. Maka mereka memberikan gelar dengan Wahabi. Itu yang pertama kali memberikan gelar siapa? Para penjajah. Para penjajah. Yang menjajah Asia, Afrika, dan yang lainnya. Negara-negara Arab. Penjajah ini. Supaya apa? Orang enggak mengikuti Quran dan Sunnah ala fahmis salam. Supaya tidak kembali kepada ajaran yang murni dari agama Islam ini. Pertama kali mereka yang memberikan Wahabi itu. Sebenarnya enggak tepat. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi ini dulu ada aliran yang sesat dulu. Di abad kedua. Tapi sudah hilang, sudah enggak ada pengikutnya lagi. Tapi ini sengaja bikin gelaran. Nah sekarang juga sama. Diberikan gelaran oleh mereka. Orang yang berjenggot, celana cingkrang, yang sholat berjamaah, yang ngaji. Radikalis. Radikal. Ekstrim. Dan yang lainnya sudah. Ini cara-cara mereka. Untuk apa? Menjauhkan kaum muslimin. Tuduhan itu gak benar. Semuanya bohong. Semuanya dusta. Semua diada-adakan. Tapi tujuan mereka bagaimana orang jauh dari agama yang hak ini. Itu tujuan itu. Tujuan orang kafir, munafik. Supaya orang jauh dari agama yang hak ini. Ini semua yang kita laksanakan dari Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya di Quran dan Sunnah. Kita laksanakan. Yang pertama gak senang dengan pelaksanaan ibadah ini, sunnah-sunnah ini, enggak senang, iblis yang pertama kali. Setelah itu orang-orang kafir. Setelah itu orang-orang munafik. Setelah itu dilanjutkan oleh tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Makanya mereka mengejek, mencela, memfitnah, menuduh, kita biarkan aja. Kita diwajibkan untuk sabar. Mereka mengadakan makar, dan makar ini luar biasa. Programnya dan proyeknya mereka mengadakan makar ini bukan kecil. Dananya besar untuk menjauhkan orang-orang Islam dari agama yang hak. Tapi enggak akan berhasil itu. Enggak akan berhasil. Dengan syarat kita harus takwa kepada Allah. Dengan syarat kita harus sabar. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Wa in tasbiru. Seandainya kalian sabar, wa tattaqu dan kalian bertakwa, maka enggak akan membahayakan makarnya mereka. Allah meliputi apa aja yang mereka lakukan. Jadi kita enggak usah takut. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan makar, Allah juga punya makar, dan Allah sebagai pemakar. Allah, kita harus ingat bahwa Allah itu pasti akan menolong agamanya. Pasti Allah akan menolong agamanya. Dan Allah pasti akan menolong hambanya. Itu harus yakin. Ini yang dikatakan kita harus husnuzon kepada Allah. Enggak mungkin Allah biarkan agamanya dihinakan, dicela, difitnah. Enggak mungkin Allah akan biarkan. Pasti Allah akan berikan hukuman kepada mereka, dan pasti Allah akan tegakkan agama ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an 3 ayat, Allah sebutkan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dalam surah At-Taubah ayat 33, kemudian surah Al-Fatih dan juga surah As-Saff, bahwa Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk. Yaitu petunjuk itu maksudnya ilmu nafi, wa dinil haq, agama yang hak, al-amalus salih, liyudhira wa ladini kulli. Allah akan tampakkan agama ini di atas seluruh agama. Walau kalil musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka, tapi Allah akan tampakkan agama ini. Bagaimana Allah akan tampakkan agama ini? Ya kita harus kembali dulu kepada agama. Umat Islam kembali dulu kepada agama. Berpegang teguh pada Quran Sunnah. Taubat atas semua dosa. Kita wajib melaksanakan syariat ini. Quran dan Sunnah lah misalnya laksanakan. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita laksanakan. Maka Allah akan angkat. Bab dengan ilmu dan amal. Ilmu untuk ilmu terus, dan mengkuat amal soleh. Allah akan tolong, pasti Allah akan tolong. Syaratnya kita tolong agama. Seperti Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 7, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Tolong agama dengan apa? Dengan kita mempelajari Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Belajar terus. Ngaji, nuntut ilmu, baca buku-buku dari kitab para ulama salaf, baca Qur'annya, baca hadisnya, pahami, amalkan. Allah akan tegakkan agama ini. Karena Nabi bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Dalam riwayat Dharqutni dan sahih riwayatnya. Bahwa Islam ini tinggi, enggak akan bisa ditinggikan oleh yang lain. Pasti Allah akan munculkan. Tapi kondisi yang ada sekarang ini, kondisi umat Islam lemah. Kondisi yang ada, umat Islam jauh dari Quran dan Sunnah. Kondisi yang ada, umat Islam tidak melaksanakan agamanya dengan benar. Sehingga apa? Kondisi umat Islam terpuruk. Agama tetap jaya, agama Islam ini. Makanya kita yang tahu tentang agama ini, kita kembali. Kita bertobat atas semua dosa kita, kemudian kita belajar sungguh-sungguh, kita laksanakan agama ini, dan terus mohon kepada Allah, agar Allah tegakkan agama ini. Harus sabar. Dan sabar, harus sabar. Enggak bisa tanpa kesabaran. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bahwa agama ini harus diperjuangkan dengan jihad. Enggak bisa dengan main-main. Enggak bisa dengan main-main. Enggak bisa dengan jalan-jalan. Kan banyak pengajian dengan main-main. Dengan jalan-jalan. Dengan tertawa terbak-bak. Enggak bisa. Agama harus ada kesungguhan. Agama dengan kesungguhan. Agama harus diperjuangkan dengan jihad. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan, Allah menyebutkan wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin, yang kamu taat orang kafir, wajahidhum bihi jihadan kabira. Kamu jihad dengan Quran melawan mereka orang kafir dengan jihad yang besar. Jihad. Jihad dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh, kata Ibnu Qayyim, jihad dengan kita belajar agama yang hak ini. Sungguh-sungguh belajar. Pahami Quran dan Sunnah, pahami salaf, belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, jihad dengan mengamalkan agama Islam ini dengan ikhlas dan ittiba. Jihad dengan mendakwakan Quran Sunnah. Dakwakan yang pertama kali, dakwakan tauhid. Jauhkan umat dari syirik. Dakwakan tentang sunnah, jauhkan umat dari bid'ah. Jauhkan ajak umatnya kepada ketaatan, jauhkan mereka dari maksiat. Kemudian yang keempat, jihad dengan kesabaran, sabar. Itu disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Adi Khairul Libat. Saya bawakan dalam buku jihad dalam syariat Islam. Jihad itu dulu. Allah menyebutkan jihad dengan Quran dulu, bukan dengan yang lain. Jihad harus paham umat Islam dengan Quran. Karena makar mereka enggak pernah berhenti. Allah sudah sebut dalam Al-Qur'an. Makar mereka, rencana mereka, proyek mereka untuk menghancurkan agama ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an jelas. Allah sebutkan. Tinggal kita harus dengan berbuat amal-amal soleh. Bukan dengan kita sibuk bagaimana melawan mereka, bagaimana. Jangan sibuk dengan berita. Antum enggak ada manfaatnya sibuk dengan berita. Atau membahas tentang ucapan mereka enggak ada manfaatnya, seperti beberapa pekan yang lalu. Ada orang mengatakan tentang kita akan melarang cadar. Enggak usah dilayani, biarkan aja. Masih ada yang pro dan kontra, masih ada. Masih ada yang bantah, pasti ada yang bantah. Tapi kita sibuk dengan amal soleh. Sibukkan. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang fitnah, Nabi suruh sibukkan dengan amal soleh. Bukan dengan omongan, bukan dengan yang lain, bukan. Tapi dengan amal soleh. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita harus teguh dan harus husnuzon kepada Allah, yakin dengan agama ini, harus yakin dengan agama ini. Kita mengikuti agama yang hak, Allah pasti akan tolong agama ini, pasti yakin. Dan pasti agama ini akan menang. Tapi kita harus terus berjuang dengan kita belajar, menuntut ilmu, memahami, mengamalkan, dan kita harus sabar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.